إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Masyaallah muslimun, demi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang yang menginginkan surga agar bersegera, bergegas, gerakan cepat dan tidak didapati surga dengan hanya bersantai-santai. Kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala berlomba-lombalah, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah serta surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ampunan serta surga dari Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa dijelaskan dengan ayat yang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Hanya orang bertakwa lah yang bisa mendapatkan surga. Kepada siapa yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang berinfak, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Mereka menahan amarah serta memberikan pemaafan dan ampunan. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Ini ciri-ciri, ini karakteristik, ini sifat dari orang-orang yang bertakwa, merupakan cikal bakal penduduk surga. Orang-orang yang suka berinfak, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang selalu menahan amarah ketika memuncak emosi, yang selalu bersifat dengan pemaafan dan pengampunan. Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cikal bakal penduduk surga yang terdapat ketakwaan di dalam diri mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka ketika emosi memuncak. Bagian daripada sikap ketakwaan, bagian daripada sifat-sifat para penduduk surga. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa ayat, di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi, wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Apabila kalian mau membalas ketika kalian diperbuatkan dengan dijelek, Apabila kalian dizalimi, dirampas hak kalian, boleh untuk kalian membalas. Akan tetapi wala in sabartum, apabila kalian bersabar dan tidak membalas dengan kejelekan yang sama, wa huwa khairul lisabirin, dan itu adalah lebih baik bagaimana orang-orang yang bersabar menahan amarah. Ketika orang melakukan kejelekan kepada kita, bagian daripada sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim, lebih baik daripada kesabaran, termasuk orang yang bersabar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa la yulaqqaha illa dhu haddin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama antara perbuatan kebaikan dan perbuatan kejelekan, tentunya tidak sama. Idfa billati hiya ahsan, akan tetapi balaslah dengan kebaikan. Seseorang menyampaikan kejelekan kepada kita, jangan balas dengan kejelekan yang sama. Idfa billati hiya ahsan, namun balaslah dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang terjadi akhirnya adalah, yang mungkin saja terjadi permusuhan, kebencian antara engkau dengan dia, bisa jadi berubah menjadi sahabat yang karib, teman yang dekat, kawan yang akrab. Wala yulaqqaha illa alladziina sabaru. Hal tersebut tidak mungkin digapai kecuali orang-orang yang bersabar. Wala yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Perbuatan tersebut tidak bisa digapai kecuali bagi orang-orang yang memiliki pendirian yang kokoh, prinsip yang kuat. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia disakiti, ketika orang lain berbuat jelek kepada dia. Dan ini juga merupakan salah satu di antara sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sebagian orang. Hadisnya dalam sahih, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bagaimanakah gerangan tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan seseorang tersebut dengan jawaban dia bahwasanya, makana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sakhaban bil aswaq wala yujzi'u as-sayyi'a bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak pernah mengangkat suara yang tinggi di pasar. Beliau tidak mengganggu orang dengan suara beliau. Beliau tidak berisik. Beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama, akan tetapi beliau memaafkan dan mengampuni. Inilah akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menahan amarah, bagian daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk dinasihati dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Berikanlah aku ucapan-ucapan yang berharga, ucapan-ucapan yang bermanfaat agar aku bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu singkat dan ringkasnya, la taghdab, jangan marah. Mungkin orang tersebut tidak puas dengan jawaban yang sangat singkat. Orang tersebut mengulangi, ya Rasulullah, ausini, sebanyak dua kali. La taghdab. Belum puas lagi, dia bertanya kecepatan tiga kali lagi. Faraddadahu miraran qala la taghdab. Orang tersebut terus meminta agar supaya diberikan wasiat dan nasihat kepada dia berulang-ulang kali. Juga Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ucapan yang singkat dan ringkas, namun ternyata di balik nasihat dan wejangan tersebut begitu banyak faedah yang bisa dipetik oleh orang tersebut serta umat beliau yang mendengar hadis ini dibacakan. La taghdab. Karena ternyata perbuatan dari amarah memuncak emosi, begitu banyak perbuatan-perbuatan kejelekan yang bisa timbul di balik itu semuanya. Sebagaimana yang datang akan tafsir dari kemarahan yang datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala innal ghadaba jamratun fi qalbi bani Adam. Ama ra'aitum humrata ainai wa intifaqa adwajihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ketahuilah bahwasanya amarah adalah batu yang membara di dalam hati seorang bani Adam." Tidakkah kalian melihat ketika seseorang tersebut marah, matanya memerah, wajahnya memerah, naik memuncak urat-urat lehernya, menunjukkan bahwasanya orang tersebut sedang marah. Namun hadis ini dhaif, hanya saja dikuatkan oleh sebagian orang dari sisi tentang makna yang tepat tentang amarah yang memuncak. Apalagi begitu banyak kesalahan dan kekeliruan yang bisa saja timbul dari buah hasil dari kemarahan yang mungkin saja tanpa disadari. Terkadang orang yang marah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tak enak didengar. Terkadang orang yang marah mungkin menggiring dia untuk mendzalimi orang lain. Terkadang orang tersebut marah menggiring dia untuk membalas dendam hanya karena perkara pribadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mengakibatkan mungkin saja suami istri akan bercerai, orang tua dan anak bertikai, serta dua orang yang bersaudara mungkin saja bermusuhan dan berbeda pendapat, buah hasil dari kemarahan, wal iyad billah. Nasihat yang begitu mengena dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun dengan ucapan yang sangat singkat dan ringkas, la taghdab, jangan marah. Dari sini adalah ma'asyar muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita mengetahui bahwasanya hal-hal apa saja yang bisa meredam amarah kita. Karena yang namanya amarah, emosi memuncak, bagian daripada kehidupan Bani Adam. Terkadang muncul hanya dengan perkara yang sepele. Namun yang dituntut di sini adalah untuk bisa mengontrol, bukan jangan marah. Yang dituntut di sini adalah agar bisa mengontrol kapan hendaknya kita marah dan kapan hendaknya kita bisa mengontrol amarah kita. Paling pertama, ketika seseorang marah, hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Datang hadis dari Sulaiman bin Sa'd radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Kata dia, istabba rajulani inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu julusun indahu, fasabba ahaduhum sahiba mughdaban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la ajidu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Sulaiman bin Sa'd riwayat Imam Bukhari, bahwasanya ada dua orang yang saling mencela di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan kami juga berada di sisi beliau ketika itu. Salah seorang di antara dua orang tersebut akhirnya mencela saudaranya dalam keadaan dia sedang marah emosi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluarkan nasihat dan ucapan beliau, "Aku mengetahui ada sebuah kalimat yang ketika diucapkan oleh orang tersebut niscaya akan hilang dari dia amarah dan emosi dia. Seandainya saja dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya akan hilang dari dia amarah orang tersebut." Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang sedang marah, ketika seseorang sedang memuncak emosinya, ta'awudz kepada Allah tabaraka wa taala. Metode yang kedua, yang juga metode nabawiyah, ketika seseorang sedang marah, hendaknya dia merubah posisinya agar supaya lebih rendah daripada posisi dia ketika dia sedang marah. Datang sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Fa in lam yadhhab anhu al-ghadab falyattaji'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia sedang berdiri, maka duduklah. Apabila ketika sudah duduk namun belum hilang dari diri dia kemarahan, maka berbaringlah." Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ketika seseorang sedang marah, hendaknya merendah diri daripada keadaan dia ketika sedang marah. Ketika marah dalam keadaan dia berdiri, hendaknya duduk. Ketika dia marah dalam keadaan duduk, hendaknya dia berbaring. Karena itu lebih menahan diri dia untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, untuk berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin saja bisa mendzalimi orang lain. Ringan tangannya ketika dia berdiri untuk bisa memukul, mendzalimi, makanya dia duduk. Ringan kakinya untuk melangkah ketika dia sedang duduk, makanya disuruh, dianjurkan untuk berbaring. Dan itu merupakan salah satu metode untuk menghilangkan yang namanya emosi dan amarah. Anjuran lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika seseorang sedang marah, hendaknya diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ini adalah kontrol bagi diri sendiri ketika amarah sedang memuncak. Datang hadis dari Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allimu yassiru wa la tu'assiru, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ajarkanlah, permudahlah, janganlah memperberat, dan apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah, jangan berucap, jangan sampai syaitan yang masuk mengontrol dia, akhirnya mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa saja dia menyesal di kemudian hari. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam ketika marah. Hal yang lain yang juga bisa meredam amarah dan emosi dia adalah ketika amarah sedang memuncak, ketika darah sedang naik tensi, ketika emosi sedang naik, hendaknya dia pergi mengambil air wudu atau kalau bisa mandi, menyentuh air. Datang hadis meskipun dengan sanad yang dhaif namun dikuatkan oleh beberapa imam, datang dari sahabat Atiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal ghadaba minasy syaithan wa innasy syaithana khuliqa min nar wa innama tudfi'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya amarah datang dari syaitan dan sesungguhnya saja syaitan diciptakan dari api, sedangkan api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang marah, maka hendaklah dia berwudu. Meskipun dari sisi sanadnya lemah, hanya saja dikuatkan oleh dua imam yang mulia, Imam Ibnu Qayyim dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keduanya menguatkan hadis ini dari sisi pertama logika, kemudian dari sisi ilmu kedokteran. Karena emosi yang meluap berasal dari darah yang menggejolak dari dalam tubuh seseorang, makanya untuk diredam, diredam dengan air. Sentuhlah air, entah itu berwudu ataupun mengambil ataupun pergi mandi. Al-Muhim dia menyentuh air untuk meredam emosi dan amarah yang datang dari syaitan. Masyarakat muslimin, jamaah jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari apa telah kita sebutkan di depan tentang anjuran dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika emosi sedang memuncak, lebih tinggi daripada itu lagi bahwasanya hendaknya kita sadar, kita ilmui, kita yakini, kita percayai, kemudian kita amalkan bahwasanya menahan amarah adalah ibadah. Dan itu paling tertinggi pemahaman untuk bisa meredam tentang yang namanya amarah. Karena datang beberapa pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang yang bisa menahan emosinya ketika amarah sedang memuncak. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa menang ketika perang tanding, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah dia ketika emosi memuncak. Engkau orang yang kuat, tahan emosi engkau. Engkau orang yang kuat, tahan amarah engkau. Engkau orang yang kuat, jangan hanya sekedar mengaku bisa mengalahkan orang ini dan orang itu, namun kendalikan emosi engkau ketika datang, karena engkau sedang berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata, yaitu syaitan alaihi laknatullah. Datang juga pujian dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk balasan ganjaran dari Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang yang bisa menahan emosi dan amarahnya. Datang hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kadama ghaidan wa huwa yastati' an yunkidahu, da'ahu Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaifi." Falyatahayyar min ayyi hurin syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia sebenarnya mampu untuk meluapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru dia pada hari kiamat di hadapan khalayak ramai, kemudian dia diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pilihlah dari bidadari manapun yang kalian inginkan. Menunjukkan bahwasanya menahan amarah atau emosi ketika sedang memuncak adalah bagian daripada pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahan ucapan engkau, tahan emosi engkau, jangan mendzalimi orang. Ketika emosi sedang memuncak, engkau sedang berada di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa amma ba'du. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang kita paparkan pada khutbah pertama dari Jumat sesi kali ini, menggambarkan kepada kita bahwasanya marah bagian daripada tabiat yang Allah kodratkan kepada umat manusia. Marah adalah hal yang lumrah. Namun anjuran dari Alkitab, bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan jangan marah, namun hendaknya lebih mengendalikan amarah dia ketika amarah sedang memuncak. Dikarenakan hukum asal dalam marah ada yang tercela, ada yang terpuji. Tercela ketika keluar dari orang yang sedang marah ucapan-ucapan yang jelek, kotor. Tercela ketika buah hasil dari kemarahan dia mendzalimi, baik itu dengan tangan dia ataupun lisan dia. Tercela ketika hasil dari amarah dia tersebut dia mendendam, membalas dengan dendam kusumat akan pribadi dia. Namun datang dalil yang tidak sedikit, baik itu dari dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah pada sebagian keadaan. Namun perlu untuk diketahui bahwasanya amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tepat pada tempatnya. Kapan itu marah yang terpuji? Ketika agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dilanggar, ketika syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang diinjak-injak, ketika sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercela, beliau tampil pada barisan terdepan untuk marah karena Allah, marah karena agama Allah, marah karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yantakimu li nafsihi innama yantakimu lillah idan tuhiqat hurmatullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau tidak pernah marah hanya karena pribadi beliau yang dilanggar, namun beliau akan marah ketika agama Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Allah haramkan, kemudian ada yang menghalalkan. Allah menghalalkan, kemudian ada orang yang mengharamkan. Ada larangan Allah, kemudian sebagian orang melanggar. Ada perintah Allah, kemudian sebagian orang melanggar. Disitulah posisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meluapkan amarahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada Allah yang, ketika ada sebagian orang yang menyekutukan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah ketika ada orang yang kufur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada orang melakukan kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah momen-momen amarah yang terpuji. Inilah momen-momen emosi yang silakan diluapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah subhanahu wa ta'ala, karena tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amarah yang terpuji di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.